Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kaum dari kabilah Bani Ka'ab mencari putranya, atau Al-Hazaid bin Harithah mencari putranya, dan orang-orang dari kabilah Bani Ka'ab itu berangkat haji, kemudian ternyata bertemu dengan Zaid bin Harithah yang waktu itu menjadi tawanan dan diperjualbelikan, ya, layaknya budak pada waktu itu. Lalu kemudian berita itu disampaikan kepada orang tua beliau, Harithah. Lalu kemudian Harithah bersama adiknya Ka'ab, mereka berdua kemudian berangkat ke Mekah untuk menebus, ya, Zaid bin Harithah yang menjadi budaknya pada waktu itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Datang dengan uang yang cukup banyak, ya, sebagai tebusan, mudah-mudahan anaknya bisa kembali bersama keluarga. Yang itu yang diharapkan oleh semua orang tua, ketika anaknya hilang yang dicari itu untuk bisa kembali, berapapun, ya, berapapun biaya ataupun tebusan yang harus kami bayar. Bahkan marak sekarang